ini kok ison jawab, ini malah meragukan. Setiap pertanyaan bisa menjawab, malah ketok gobloke. Mesti ono sing ngawur kuwi ngono lho. Nek wong ati-ati yo sik yo tak golekno takbire, sik yo tak golekno jawabane sing pas. Nek aku ora iso sik yo tak takokke guruku. Golek referensi sing pas. Ngoten. Kanjeng Nabi Mendel ngentosi wahyu. Kira malaikat Jibril tumurun beto ayat niku kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Katakan Muhammad, hilal rembulan niku minangka tanda untuk mengetahui waktu, waktu ibadah dan terutama waktu haji. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu ojo salah, kalau matahari itu untuk mengetahui musim, kalau rembulan itu untuk mengetahui waktu ibadah. Mula tiang bodoh mriki nek arep nandur-nandur nyawango srengenge, tapi nek ibadah nyawango rembulan. Oh nandur sing dike patokan kok rembulan, iso keliru kabeh sing ditandur, iso salah mongso. Ngibadah nggih patokan srengenge kok iso gonta-ganti wulane. Mbah ora paham kok ketoke sampeyan. Lho kaya ibadah haji, ibadah Ramadan, poso, kuwi sing dike patokan rembulan, perjalanan rembulan. Tapi nek musim arep nandur sing dike patokan srengenge, musim kemarau, musim ketiga. Ya rendeng ya, kemarau, musim penghujan. Itu yang dike patokan srengenge. Dadi nah terus perjalanan matahari dadi kalender Masehi, perjalanan rembulan jadi kalender Hijriyah. Dadi mulai saiki aja kathek mbedak-bedakno lho ya. Wah iki nek bulan iki kalender Islam, nek srengenge kalender Kristen. Aja ngono, engko srengenge ne ndak nangis. Dere srengenge, "Wah aku Islam kok di Kristen-Kristen no." Emboh. Pokoke yo ngono kuwi. Nyapa to? Kanjeng Nabi kok ngangge hijrah barang ten jene Madinah. Ngeten. Jenengan kersane rontok pengalaman. Kula ngeten iki ya diceritane wong. Nah, guruku dudu gendruwo kok. Soale Kanjeng Nabi niku badhe mbangun tatanan masyarakat sing sae. 13 tahun dakwah tenggene Mekah niku orientasine kan tenggene akidah, noto iman. Nek urusan akidah sing hubungan karo Gusti Allah tenggene Mekah niku cukup berhasil kan Nabi menanamkan akidah. Tapi agama itu bukan hanya vertikal. Allahumma shalli ala Muhammad. Islam itu bukan cuma vertikal yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tapi agama juga horizontal yang mengatur hubungan antar sesama manusia, bahkan antar manusia dengan binatang, manusia dengan lingkungan, itu juga agama. Wis alae mendelik kok. Seje karo liyane, ngapunten nggih, nek liyane sing diarani agama iki ya mung hubungane menungso karo pangeran. Tapi Islam mboten. Islam memandang agama bukan cuma hubungan manusia dengan Tuhan, tapi manusia dengan lingkungan juga agama. Manusia dengan sesama manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, ini juga bagian dari agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek urusan vertikal, urusan karo Gusti Allah ten Mekah tok wis cukup. Penanaman akidah nang Mekah cukup, Kanjeng Nabi berhasil. Sama neling ceritane, bagaimana Rasulullah menanamkan akidah kepada Bilal, Bilal mlebu Islam, Bilal iman. Akhirnya majikane ngamuk-ngamuk, dikongkon balik murtad, dikongkon balik syirik, Bilal gak gelem. Bilal disiksa, ditelentangkan di padang pasir, panas matahari dari atas menyengat, bawah pasir yang panasnya ndak karuan, penuh dengan bebatuan, itu pun dadanya Bilal masih dijereti batu besar ala sakarepku, dijeretkan lebih ya bahasane kok wis kadung otot soal ini, ora usah rewel we. Ke dadanya Bilal yang diantang-antangkan itu, lumah-lumah di bawah terik matahari yang panas menyengat, ngisore pasir dan batu yang panasnya luar biasa, masih dijeretkan batu yang gedenya amit-amit. Ini Bilal diancam sama majikannya, Bilal, kamu kalau mau kembali murtad, tak bebaskan kamu, bahkan tak merdekakan. Tidak saya hukum, hukuman ini saya bebaskan, kamu saya merdekakan, gak jadi budak lagi. Tapi kalau kamu panggah manut Muhammad, tak banget ke seksoi, tak gede ke watune lehku ngejret-ngejreti ning dodomu. Bilal sama sekali gak goyah akidahnya. Walaupun waktu itu Bilal itu cuma bisa ngomong ahad, ahad, ahad, menikul huwallahu ahad ilurumiso, dijereti watu, dikelentang panas, disiksa, dirantai. Bilal ini ngomong ahad, ahad, ahad, mencari saiki ya, kul huwallahu. Bilal cuma bisa ahad, ahad, ahad. Rantai dibatek, waktu dijeret no dadane, ahad, ahad, ahad, demi mempertahankan iman, demi mempertahankan akidah. Akhirnya kan konangan sama Abu Bakar, terus dibebas no karo Abu Bakar. Alas akarepu, Rasulullah berhasil menanamkan iman dan akidah. Sahabat sing namine Yasir, demi mempertahankan iman, disiksa sekeluarga, dibakar hidup-hidup oleh orang-orang kafir. Yasir tetap bertahan dalam imannya. Saking berhasilnya Kanjeng Nabi leh menanamkan akidah, dadi sak keluarga niku bu dibakar hidup-hidup. Bahkan ada sahabiah, seorang perempuan yang namanya Sumayyah. Ini syahidah pertama dalam Islam, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam, namine Sumayyah. Demi mempertahan dudu Sumayyah wong kene. Demi mempertahankan iman, demi mempertahankan akidah, disiksa dengan siksaan yang raumum. Kedua kaki dan tangannya diikat pakai rantai. Kaki kanan dan tangan kanan diikat pakai rantai, dicancang ning gone jaran. Kaki kiri, tangan kiri, cancang rantai, cancang meneh ning gone jaran. Jadi kedua kuda ini yang satu digetak lari ke arah kanan, satunya lari ke arah kiri sambil geret rantai itu, terbelah jadi dua tubuhnya Sumayyah. Suwek dadi loro. Kowe ora usah bayangke sing aneh-aneh kowe. Lho dibatek jaran, cancang rantai dibatek krek. Dadi loro, suwek. Mulai ya wis kuwi bayangno dhewe. Berhasil kalau urusan vertikal masalah akidah, tapi arep bangun masyarakat sing apik niku kangelan ten gene Mekah. Gak kangelan gimana wong Kanjeng Nabi ngaji ngulangi sahabat yang delik-delik kok ning omahe Arqam. Namine Arqam, tempat Rasulullah sembunyi-sembunyi menyebarkan agama, ngulangi ngaji. Soale iku dikonangan oleh sampe konangan dedengkote wong kafir, bangsane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu kuwi Abu Gosok urung ana. Diintimidasi terus. Diancam terus. Kesulitan untuk membangun komunitas masyarakat yang baik. Makanya Rasulullah hijrah ke Madinah. Di sana Rasulullah membangun tatanan pemerintahan masyarakat yang baik, yang leadershipnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngertos leadership.